Namun, Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dari kesempatan, kesehatan dan melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Qalam, masuki ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, atau yang disebutkan Syekh Sa'di, ya sampai wahum salimun ya. Baik. Ai idza kana yaumal qiyamah. Kondisi ini, yauma yukshafu an saq, hari di mana disingkap betis. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka diminta untuk sujud. Fala yastati'un, maka mereka pun tidak mampu melakukannya. Khashi'atan absaruhum, pandangan-pandangan mereka tunduk penuh ketakutan. Tarhaquhum dillah, dan menimpa mereka, mengagetkan mereka dengan penuh kehinaan. Dalam keadaan terhina dan pandangan mereka ketakutan, tunduk dan ketakutan. Waqad kanu yud'auna ila sujud, sungguh mereka dahulu, yakni ketika di dunia, telah diminta untuk sujud. Wahum salimun, dalam keadaan mereka selamat bisa untuk melakukan sujud, namun mereka tidak mau. Syaikh di dalam antara mengatakan, aidza kana yaumul qiyamah. Jadi kejadian ini adalah pada nanti yaumul qiyamah Allah beritakan. Yauma yukshafu ansah. Wa ankashafa fihi minal qalaqil wazzalazil wal ahwal. Ya. Nampak betul tersingkap pada hari tersebut yaumul qiyamah, hari kiamat, berupa keguncangan, ya, gempa dan huru-hara hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang mengerikan, peristiwa besar. Mala yadkhulu tahtal waham, sesuatu yang tidak bisa masuk dalam benak pikiran kita. Huru-hara yang sangat mengerikan, yang jauh lebih dahsyat dari sekedar apa yang kita bayangkan. Wa atal bari li aslil qada'i baina ibadi, maka datanglah Allah Sang Maha Pencipta untuk memutuskan hukum qada di antara para hambanya. Wa mujazatihim, dan untuk membalas, memberikan imbalan ataupun balasan kepada hamba-hambanya atas perbuatan mereka ketika di dunia. Fakasyafa an saqihil karimah allati la yushbihuha syai. Di antara peristiwa pada yaumul qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap betisnya yang mulia, yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Dia Allah yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ya. Dan disebutkan pula tentang hal ini, ini termasuk dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini apa yang disebut di antara ayat-ayat sifat yang disebutkan oleh sahabat itu amruha kama ja'at. Berlakukanlah ayat-ayat sifat sebagaimana datangnya. Kalau datangnya disebut yauma yukshafu ansab, hari di mana disingkap betis, ya begitu. Demikian pula, dan ini ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menerangkan ayat semacam ini bagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim di dalam sahih keduanya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan sanadnya, ya Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dulu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakshifu rabbuna an safihi. Rabb kita kelak nanti akan menyingkap betisnya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakshifu rabbuna an safihi. Fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah, maka akan langsung sujud menyungkur setiap mukmin laki yang beriman, laki-laki maupun wanita, mukmin maupun mukminah. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah. Dan tinggal tersisa orang-orang yang dulu sujudnya di dunia karena riya atau sum'ah, hanya karena dilihat orang atau pamer. Ya. Fayadhhabu liyasjuda, ia pun ingin ikut sujud bersama mukminin. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahida, tetapi dijadikan punggungnya yaitu menjadi satu lempengan yang kaku sehingga dia tidak bisa sujud meskipun ia sangat ingin untuk sujud seperti kaum muslimin, ya. Jadi tidak mampu. Jadi dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi sesuai dengan apa yang ada di dunia. Ketika di dunia qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, dulu mereka diminta sujud ketika di dunia mereka selamat, tidak kurang cacat ataupun apa, ya. Diminta sujud mereka mampu, tapi mereka tidak mau. Maka ketika di yaumul qiyamah dibalik, mereka mau untuk sujud, tapi mereka dijadikan tidak mampu untuk sujud. Kebalikan di dunia, mereka mampu sujud, bisa, tidak ada cacat ataupun apa, tapi mereka tidak mau. Dan sebagiannya melakukan sujud, tapi riya ataupun sum'ah. Dan yang lainnya disebutkan, tidak sudi, tidak mau untuk melakukan sujud. Ya. Dan ini ada beberapa dalil yang menunjukkan sebagian mereka tidak mau sujud ketika di dunia. Dan di dalam ayat tadi, atau ada yang sujud namun riya'an wa sum'ah, riya' dan sum'ah. Ya. Baik. Kemudian pula kita lanjutkan, dan sekali lagi apa saja yang disebutkan dalam ayat ataupun hadis itu kita sebutkan, kita berlaku sebagaimana datang. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan tentang sifat Allah, tentang yang sesuatu itu, kita sampaikan. Dan masyhur dalam bahasa Arab atau dalam terjemahan, an-nar itu api, ya. Dan dalam ketika itu yang dimaksud adalah suatu siksaan di sana, yang disebut neraka, ya. Dan beberapa hal yang lain seperti ketika datang ayat-ayat tentang istiwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mana istawa itu maklum diketahui dalam bahasa Arab. Namun kaifiyahnya, bagaimananya, sesuatu yang tidak diketahui. Dan begitu pula dalam hal ini. Dan ketika Allah telah menutup permisalan, maka tidak bisa siapapun membayangkan dan tidak boleh seorang bayangkan seperti apanya Allah Subhanahu wa taala, entah itu apa yang disebut dalam sifat Allah As-Sami', Maha mendengar, memiliki dzusama', memiliki pendengaran. Allah Al-Basir, Maha melihat, memiliki penglihatan. Tetapi seperti apanya dan bagaimana, wallahu a'lam bissawab. Dan disitulah Ahlussunnah dalam masalah ini, masalah tauhid, ya, asma' wa sifat, mereka meyakininya tanpa hulu dan tanpa ifrat, tanpa tafrid. Berbeda dengan dua golongan yang di samping-samping menyimpang dan bukan di jalan pertengahan. Ya, mereka apakah golongan yang menolak ataupun golongan mu'attilah yang ahlul ta'til, menolak daripada ayat-ayat ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian mengimani nama-nama Allah tapi tidak berikut dengan sifat-sifatnya. Hanya memiliki nama As-Sami bila Sama, Al-Basir bila Basar. Ya, disebutkan seperti itu. Sehingga hanya disebut nama tanpa sifat. Dan sebagian membatasi nama Allah hanya sekian. 7, sebagian membatasi 20, sebagian membatasi sekian dan sekian. Sementara yang lainnya adalah mumatilah, ya, mereka yang menyerupakan, menetapkan Allah Subhanahu wa taala demikian-demikian dan menyerupakan seperti makhluk. Menyerupakan seperti manusia. Dan sebagian mereka menganggap Allah menitis pada manusia A, manusia B, ya, yang dianggap tokoh, Allah menitis padanya dan dianggap Tuhan, ya, dianggap perwujudan, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam satu bentuk manusia. Dan yang semisalnya, ya, maka ini semua adalah jalur-jalur atau jalan-jalan yang menyimpang. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan yuthbitu lillahi subhanahu wa ta'ala kama asbata li nafsih, menetapkan untuk Allah sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya sendiri, dan ma asbata lahu subhanahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nasifuhu bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita sifati Allah seperti apa Allah mensifati dirinya dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu di antara makhluk atau di antara manusia yang demikian mengetahui betul bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Meskipun, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yudrikul absar dan tidak la yuhituhu syai'in ilma. Tidak mungkin seorang makhluk mengetahui seluruhnya semuanya yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada pada diriku sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mengetahui hal gaib. Di adapun beberapanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dan kemudian disampaikan oleh para anbiya tentang sebagian atau beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pembahasan tentang asma wa sifat ini ada pembahasan tersendiri. Dan hampir seluruh ulama dalam 4 mazhab dan sebagian bahkan menukil ijma' jamahir, hampir semua ulama nukil bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ghairu mahsurah, tidak berbilang, tidak diketahui jumlahnya. Adapun yang disebutkan, dijanjikan innalillahi 99 isman man ahsaha dakhala jannah, itulah fadilah. Disebutkan siapa, sungguhnya Allah memiliki 99 nama, dan barang siapa yang menghafalnya, mengetahuinya dengan benar, mana dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan di dalam dalil-dalil yang lainnya banyak yang menguatkan, menyebutkan bahwa itu bukan pembatasan. Seperti dalam doa, ya, di antara doa adalah Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin walak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alil qur'ana rabi'a sadri wa nura qalbi nasrusya. Doa ketika seorang ditimpa kesedihan, kalau gundah gulana, kata Nabi SAW, tidaklah seorang tertimpa kegelisahan kecuali dia meminta, berdoa kepada Allah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Dan seterusnya disebutkan hal sahih. Di situ disebutkan, ya Allah, aku memohon kepadamu, maknanya dengan setiap nama yang kau miliki, yang kau turunkan dalam kitabmu. Asma Allah yang ada di Al-Quran. As-Sami, Al-Basir, Al-Mannan, disebutkan Qadir, wala kulli syai'in qadir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Ya. Yang diturunkan dalam kitab Allah atau yang kau ajarkan pada salah seorang dari makhlukmu, atau awistakar tabi di ilmu ghaibi indak, atau yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu, atau yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Dan itu hanya salah satunya, dan dalil-dalil yang lain termasuk bagaimana Nabi SAW kelak ketika sujud di padang mahsyar minta kepada Allah agar segera diputuskan ya hukum, ya, manusia sedang kepayahan, panas, Nabi sujud dan baca Al-Mahamid, ya, puji-pujian. Dia sebutkan Syekhul Islam Taimiyah dan Al-Qayyim, puji-pujian dia telah menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang belum pernah diajarkan ya kepada siapapun hamba sebelum itu. Ya, kemudian juga hal-hal yang lain. Ya, usni alaika sana'an. Ya. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu sendiri. Ya. Di sana beberapa hal terkait dengan sifat-sifat Allah, nama Allah, ada hal-hal yang kita belum ketahui yang Allah Subhanahu wa taala simpan di sisinya, dan itu semua husna, semuanya indah, semuanya baik, bermakna agung. Baik. Ada pun sifat tentu lebih banyak. Ya, karena apa? Karena setiap nama mengandung sifat. Tapi tidak sebaliknya. Belum tentu setiap sifat yang memiliki nama. Karena disebut Allah Subhanahu wa taala ya, syai, Allah Subhanahu wa taala maujud, Allah Subhanahu wa taala ada yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, Allah turun ke langit dunia. Seperti kamar terakhir Allah tertawa ya. Dan sifat ya. Allah apa namanya? Senang dan takjub ya. Kepada hambanya. Tapi itu sifat-sifat semua. Tapi bukan berarti yang ternama Allah berarti yang ya penakjub atau misalnya yang ya tertawa atau tidak, yang seperti itu. Sehingga setiap sifat tidak mesti mengandung nama, namun setiap nama pasti mengandung sifat. Ya, seperti Al-Alim, memiliki sifat Al-Ilm, memiliki ilmu. Ya. Al-Hayyu, yang mahidum, memiliki sifat Al-Hayat, mahidum. Dan ketiga, dan mereka menuduh selalu dari dua pihak ini, karena Al-Sunnah di tengah-tengah, yang Mu'attilah menuduh kita Mumattilah. Yang mumatilah menuduh kita atau musyabbiha, sama mumatilah dengan musyabbiha, menuduh kita menyerupakan dengan Allah. Orang yang menolak nama-nama atau sifat Allah, tapi menuduh kita ini menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, karena menganggap Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan seterusnya. Berarti ini menyerupakan, kita juga bisa melihat, kita juga bisa mendengar, berarti ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, menuduh seperti itu. Padahal kita tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang satunya yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya ketika kita tidak mau menyerupakan seperti mereka, kita dituduh ini berarti menolak sifat-sifat Allah. Dan begitu seterusnya. Dalam bab-bab yang lainnya juga begitu. Ya, ketika Ahlussunnah di tengah, Khawarij menuduh kita Murji'ah. Murji'ah menuduh kita Khawarij. Dan begitu selalu. Nah, ketika ada yang menuduh Ahlussunnah sebagai Murji'ah, nah itu diwaspadai, ini ciri-ciri Khawarij. Ya, kenapa? Karena kita enggak mau takfir, ya. Enggak mau kafirkan, ya. Kita takfir. Sementara golongan Murji'ah menganggap kita takfiri karena ada pembatal-pembatal keislaman. Oh, berarti ini dikit-dikit batal Islamnya, kafir. Padahal kita tidak mesti. Ada hukum umum, barang siapa melakukan seperti ini dia kufur. Tapi tentang orangnya tertentu, mungkin dia jahil, belum tahu, ya, mungkin ini, mungkin itu. Ya. Sehingga tidak langsung takdir itu sembarang. Sehingga karena di tengah-tengah, ini selalu kadang dituduh ke sana dan kemari. Kembali ke bab asma wa sifat dan jawaban, kalau ditanya dan kita selalu dituduh, mujassimah. Ya, orang yang menyerupakan Allah dengan satu yang berpostur, yang berfisik, dan kita tidak terlalu dalam bahasa seperti itu. Kita hanya menyampaikan seperti apa yang Allah SWT sebutkan di Al-Quran atau di hadis-hadis Nabi SAW. Nah, di antara jawaban kita, bukankah kalian sepakat bahwa Allah SWT itu hidup? Iya. Di antara sifat Allah, Al-Hayat. Bahkan mereka menetapkan di antara nama Allah, Al-Hayyu. Sebagian mereka membatasi 7 atau 20, salah satunya al-hay, yang maha hidup. Nah, kemudian disebut sifatnya al-hayat, hidup. Maka kemudian juga kita katakan, bukankah kita juga hidup? Allah hidup, kita hidup. Berarti sama. Berarti antum menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh enggak. Hidupnya Allah beda dengan kita. Allah abadi, kita bisa mati. Ya sama, kita pun juga begitu. Allah maha mendengar, kita mendengar. Tapi Allah mendengar segala sesuatu. Yang kecil, yang pelan, yang besar, bahasa apapun. Allah bisa mengetahui suara seperti apapun. Allah mendengar, kita enggak. Allah maha melihat, Allah bisa melihat. Kita dalam gelap sedikit sudah enggak bisa lihat. Dalam cahaya yang silau, kita sudah enggak bisa lihat lingkaran matahari. Kalau panas sekali, kita sudah enggak bisa lihat lingkarannya, saking silaunya. Allah bisa melihat apapun, dari dalam, dari jauh, dari gelap, terang seperti apa. Maka seperti itulah. Begitu pula ketika ditetapkan sifat basar, penglihatan, ketika disebutkan sifat sam, ya, seperti itu betis ataupun yad, ya, tangan, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, apa, Adam, ya, ketika Allah menegur iblis, lima, taib, mana ada antas juda lima kelak tubiyadai, iblis, kenapa engkau menolak untuk sujud kepada makhluk yang sudah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Itu di Al-Quran. Adapun seperti apanya dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab, karena manusia hanya bisa membayangkan apa yang pernah dia lihat. Saya pernah lihat gajah, saya pernah lihat ini. Oh, ada makhluk yang seperti ini, seperti itu saja makhluk keliru, karena hanya bisa dia bayangkan apa yang dia lihat, apalagi itu khalik. Jika kalau di antara makhluk saja berbeda, sama-sama apel misalnya. Di zaman Nabi dulu sampai disebutkan Nabi tertentu, ya, di masa dulu disebutkan di riwayat sampai ada Nabi yang bersandar pada buah apel, saking besarnya ya, buah tersebut. Manusia pun di zaman dulu Nabi Adam, situ Nabi Ro'an, 60 hasta. 60 hasta itu 30 meteran. Ya. Kemudian beberapa sekarang terlepas terbukti atau belum terbukti, kita yakin karena hadisnya sahih. Ya, kemudian sebagian menemukan fosil, tengkuraknya besar sekali, tangannya saja segini ditemukan. Ada yang 12 meter, 20 meter, ditemukan di India, ditemukan di sana, ditemukan di sana. Fosil besar, raksasa, begini, begitu. Ini sama manusia, sama makhluk. Zaman dulu dengan sekarang beda. Ada yang tingginya segitu, ada yang tingginya 30, ada yang tingginya 12 meter, 6 meter. Hingga kita semakin kecil. Dan atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, penduduk dunia itu tambah banyak. Coba kalau sekarang semua orang kira 10 meteran, woy, apa, tinggal ngelekar gini aja, apa, jejak semua serumahnya mungkin gak cukup, gitu. Main yang teluping imo, ini panjangnya 10 meter. Apa sih Allah SWT? Umurnya pun tambah pendek-pendek. Ya, dulu bisa ratusan tahun. Biasa orang, ya, dulu ratusan tahun, 200 tahun. Dan di zaman tertentu seratusan tahun masih. Di Kaligado ada 120 tahun. Masih nenteng kayu bakar. Putri simbah nenek-nenek masih. Yang tambah 100 tambah jarang. Di sebagian masih 90-an, 95. Sebagian masih kita yang di Saudi masih 90-an. Mendekati 100. Sudah 90 sekian. Dan terus dan berkurang dan sebagian. Dan umur umat Nabi SAW 60-an. Kasih Allah SWT. Sama-sama manusia. Beda zaman, beda waktu. Kadang beda sifat. Ya sama-sama cabai. Di sini kecil, pedas. Kalau di Arab sana, lomboknya besar, tidak pedas. Semangka di sini bunter, di sana semangka lonjong. Sama. Itu di antara makhluk. Lalu bagaimana makhluk dengan khalik? Tidak bisa dibayangkan dan tidak boleh dibayangkan sama sekali. Maka kita sebatas memberlakukan, menukil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita menyerupakannya sama sekali. Ta'alallahu luwan kabira dan disebut subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifati. Sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita al-sunnah hanya menukil apa yang ada dalam ayat, apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fakasyafa an safil karimah. Maka salah satu di antara peristiwa di yaumul kiamah kala Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap petisnya yang mulia, allati la yushbihuha syai', yang tidak menyerupai sesuatu apapun. Wara'al khalaiqu min jalalillah wa 'azamatihi. Dan makhluk melihat min jalalillah wa 'azamatihi, tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ma la yumkinu ta'biru anhu, yang tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata tentangnya. Fahina idin yud'auna ila sujudi lillah, saat itulah juga datang seruan untuk mereka semua bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera ayasjudul mu'minun alladzina kanu yasjuduna lillah tau'an wa ikhtiyara, maka kaum mukminin segera sujud yaitu kepada Allah. Kaum mukminin yang mereka dahulu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, tau'an wa ikhtiyaran, maka mereka pun sujud ketika di yaumul qiyamah dengan tunduk dan kemauan mereka, dengan sukarela mereka melakukan sujud, ya, dan mampu melakukannya. Wa yadhhabul fujjaru wal munafiquna liyasjudu fala yaqdiruna ala sujud. Sementara orang-orang fajir dan orang-orang munafik, mereka ingin sujud namun mereka tidak mampu melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takunu zuhuruhum kasayasil baqar, punggung-punggung mereka menjadi seperti, ya, yaitu tulang punggung sapi, keras dan tidak bisa ditekuk, jadi satu kesatuan. La yastati'un al-inhina, yang tidak mampu merunduk, tidak mampu dibengkokkan, ya, sebagaimana pada manusia yang bisa ditekuk tulang punggungnya menuju posisi rukuk, ya, menuju posisi rukuk. Wa hadzal jazaa' min jinsi 'amalihim, dan ini semua adalah balasan sesuai dengan amalan mereka. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah, dia menyebutkan juga ada kondisi yang lain disebutkan. Kullama arada ahaduhum an yasjuda kharra liqafahu aksa sujud. Bahkan setiap mereka, orang-orang munafikin itu, ingin untuk menyungkur sujud, justru kebalikannya. Mereka yaitu terbalik, justru menyungkurnya ke arah tengkuk mereka. Jadi tengkuknya malah ke belakang. Kama kanu fid dunya bi khilafi ma alaihi al-mu'minun, sebagaimana kondisi mereka di dunia kebalikan dari mukminin, mereka sujud karena Allah, mereka tidak mau, atau mereka sujud namun bukan untuk Allah, tahriya, atau yaitu untuk selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berkebalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir, disebutkan di padang mahsyar pula ketika dibangkitkan manusia ada tiga macam. Satu, menunggang di atas tunggangan. Yang kedua, berjalan di atas kaki mereka. Dan yang ketiga, berjalan dengan terbalik, yaitu kepala di bawah. Nah, ketika sahabat tanya, bagaimana bisa jalan dengan kepala di bawah ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memutar balik. Alaysa alladhi amsyahum fid dunya ala arjulihim biqadirin ala an yumsyahum yaumul qiyamah ala rusihim. Bukankah Allah yang telah bisa membuat kita berjalan dengan kaki dan kepala di atas, tegak tanpa jatuh ke depan, ke belakang, ya, meskipun bukan empat tegak, bukan seperti meja, bukan empat kaki, ya, tapi cuma dua. Tapi kok enggak ambruk ke depan, ke belakang, bisa jalan dengan seimbang? Bukankah Allah yang telah bisa membuat kalian berjalan di dunia juga bisa membuat antara makhluknya, nah, banyak kelak di yaumul qiyamah berjalan dengan kepala di bawah, entah dengan tangannya yang berjalan atau yang selainnya, yang jelas mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan posisi kepala di bawah. Ketika, dan tentunya sahabat muslimin mengimani Allah ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke sini. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadzal jazaa' min jinsi 'amali. Semua yang mereka terima ini balasan dari jenis amalan mereka ketika di dunia. Ainahum kanu yud'auna fid dunya ila sujudi lillah. Karena sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia diminta untuk sujud kepada Allah. Wa tauhidihi wa ibadatihi, diminta untuk mengesahkan Allah mentauhidkan Allah dan mengibadai Allah semata. Diminta untuk menyembah Allah SWT. Wahum salimun, dalam keadaan mereka sehat, selamat, sentosa. La illata fihim, tidak ada cacat, sakit pada mereka. Fayastagbiruna an dzalika wa ya'baun. Tapi mereka menyombongkan diri dan enggan untuk melakukannya. Menolak. Diminta sholat, tidak mau. Diminta sujud, tidak sudi. Diminta ibadah, menyembah ini, tidak mau. Fala tas'al yawma idzin an halihim, maka jangan kau tanya pada hari itu kelak tentang kondisi mereka. Wasu'a ma'alihim, atau su'i ma'alihim, dan buruknya tempat kembali mereka. Inna Allah qad sakhita 'alaihim, karena sesungguhnya Allah telah murka kepada mereka. Wa haqqat 'alaihim kalimatul 'adzab, dan telah tetap kalimat azab akan ditimpakan kepada mereka. Wa taqatta'at asbabuhum, dan telah putus sebab-sebab mereka. Sudah tidak bisa lagi. Kalau besok hari kiamat sudah mati di atas su'ul khatimah waliyadzubillah, maka tidak bisa berlaku pembayaran penebusan dinar wala dirham. Yauma la tajzi waladun an waladi, walidun an waladi. Orang tua tidak bisa menebus anaknya dan seterusnya. Begitu pula tidak bisa yauma la tujza yauma la tajzi nafsun an nafsi syai'a. Hari di mana jiwa tidak bisa menebus jiwa yang lain. La yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yunsarun. Tidak bisa diterima uang sogokan, tidak bisa dibayar apapun untuk selamat lolos dari siksaan, tidak pula diterima syafaat kalau tidak Allah izinkan, dan tidak akan diberi pertolongan. Jadi jika yaumul qiyamah dia bilang taqat ta'at asbabu, lah putus sebab-sebab yang bisa menolong. Walam tanfa'hum an-nadamah, dan tidak bermanfaat lagi penyesalan mereka pada hari itu. Walal i'tidar yaumul qiyamah, tidak berguna lagi minta uzur, minta dispensasi, minta keringanan, pengampunan kalau sudah di yaumul qiyamah. Bahkan menjelang hari kiamat kecil, menjelang kematiannya, kalau sudah nyawa di kerongkongan, itu pun tidak diterima. Ya, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya inna Allah yaqbalu taubata abdihi ma lam yughrir. Sesungguhnya Allah masih bisa, masih mau menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan, selama belum dicabut nyawanya. Ya, maka masih sakit, masih dia sadar, belum sampai sakarat, ya belum ditolongkan, Allah masih bisa menerima. Dan taubatnya Fir'aun ketika sudah mau tenggelam, ya, amantu kama amanat bihi banu Israel, apa amantu birabbi bani Israel, atau amantu bima amanat bihi banu Israel. Aku sekarang beriman dengan apa yang diimani oleh bani Israel. Aku sekarang yakin, aku percaya. Sekarang aku beriman dengan Rabb Tuhan sesembahannya Bani Israel. Sudah terlambat. Ya. Ketika mau masuk di laut, mau tenggelam, dia mau bertobat dan tidak Allah terima. Begitu pula ketika muncul tanda-tanda kiamat besar. Terbitnya matahari dari arah barat. Ya. Kiamat, tanda kiamat besar. Yauma la tanfa'u. Taib, seorang tidak bermanfaat lagi imanuha, keimanannya. Taib. Ini adalah suatu keyakinan yang mesti diyakini, bahwa kondisi muslimun, mukminun, keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya al-kuffar, ya, wal munafiqin, ya, al-kujjar, kondisi yang mereka mengenaskan. Itu hukum umum. Adapun menyikapi orang tertentu, kita melihat ada kemaksiatan, kita melihat ada orang tidak mau untuk sujud, kita mengkhawatirkan kondisinya. Dan ketika kita melihat orang sholat, orang sujud, kita senang dan kita mengharapkan kebaikan padanya. Karena apa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit keras membuka tirai korden kamar Aisyah, melihat kaum muslimin sholat bersof-sof di belakang Abu Bakar, Nabi tersenyum. Nabi senang, Nabi lega melihat umatnya sholat. harapkan insya Allah kebaikan, karena mereka dalam keadaan baik. Sementara yang berbuat jelek, itu tentunya juga kita khawatirkan. Akan tetapi, jangan kemudian seorang yang mendapat kebaikan, kita gurur, tertimpa, terperdaya. Kita menganggap diri kita bakal sudah selamat, meskipun kita berharap sekali untuk kita bisa selamat dengan apa yang kita kerjakan. Dan begitu pula ketika melihat ada orang belum mau untuk sujud, belum mau untuk menerima dakwah, maka jangan kemudian putus asa untuk mendakwainya, mendoakannya, mendapatkan hidayah, boleh. Tetapi kalau sudah mati di atas kekafiran, mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah agar dia diampuni, ini tidak boleh meskipun orang tua sendiri. Tapi kalau masih hidup, ya Allah berikan hidayah orang tuaku, ya Allah berikan dia masuk Islam. Ini boleh, dan keduanya berbeda, dan ayat-ayatnya banyak, ya. Atau beberapa. Ampun. Ini kalian menggosing adhan. Baik, kita ya, ada dua baris. Bihada ma yusijul kulub anil maqam alal ma'asih. Dalam hal tersebut menjadikan kalbu kita itu tentunya takut jauh dari hal yang namanya maksiat. Semoga dengan mempelajari itu, sebagaimana tadi, terutama terkait sujud dan sholat, ya, jangan pernah meninggalkan sholat, karena itu bahaya besar dan tiba. Baik. Kita cukupkan saja. Agung ya, ayat berikutnya insyaallah 44 dan seterusnya kita bahas di kesempatan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa atubu ilaik.